إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الله سبحانه وتعالى telah memberitakan dua perkara yang bila seorang muslim, bila hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala menjalankan dua perkara tersebut, maka dia akan meraih kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Dan dia akan keluar, tidak termasuk dari orang-orang yang merugi. Dan juga dia termasuk orang-orang yang telah menyempurnakan dirinya sendiri di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan dua perkara yang lainnya. Jika hamba tersebut menjalankan dua perkara ini, dia akan menyempurnakan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Menyempurnakan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga hamba Allah subhanahu wa ta'ala juga akan meraih kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Tidak termasuk dari orang-orang yang mengalami kerugian di dunia dan juga di akhirat. Oleh karena itu, barang siapa yang bisa mengamalkan empat perkara tersebut, empat perkara yang telah diberitakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, dia akan meraih kebahagiaan yang sangat besar dan keluar dari kerugian yang sangat besar pula di dunia dan juga di akhirat. Maka sungguh perkara tersebut telah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, telah dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wal 'asr. Allah subhanahu wa ta'ala di sini bersumpah dengan al 'asr, yang diantara maknanya adalah masa, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan masa dikarenakan masa tersebut adalah terjadinya tempat terjadinya berbagai macam amalan-amalan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Baik amalan yang baik ataupun amalan yang jelek yang mereka kerjakan. Dan juga merupakan tempat terjadinya keberuntungan. Dan juga tempat terjadinya kerugian. Maka Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan al-asr. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan al-asr, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar mereka dalam kerugian. yaitu Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwasanya manusia seluruhnya dengan seluruh jenisnya mereka mengalami kerugian, baik kerugian yang mutlak yaitu mereka mengalami kerugian di dunia dan juga di akhirat, di mana luput darinya berbagai macam kenikmatan-kenikmatan, kebaikan-kebaikan, dan kerugian yang sangat besar adalah ketika dia mendapatkan adab di akhirat, mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Ataukah kerugian yang tidak mutlak, yaitu dia hanya mengalami kerugian pada sebagiannya, tidak pada sebagian yang lainnya. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia benar-benar mereka seluruhnya mengalami kerugian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengecualikan orang-orang yang tidak mengalami kerugian adalah orang-orang yang memiliki sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Sifat yang pertama adalah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, illal ladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang beriman dengan keimanan yang benar, keimanan yang tidak dimasuki oleh syakkun, keraguan-keraguan, dan juga taraddud, tidak ada keraguan-keraguan pada keimanan mereka. Mereka beriman sesuai dengan apa yang telah dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dibimbingkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga siapa saja yang tidak beriman dengan sesuai apa yang telah dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka sungguh dia akan tersesat dan juga akan mengalami kerugian. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, aminu billahi wa rasulihi, aminu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Ya ayyuhalladzina amanu billahi, ya ayyuhalladzina amanu, aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Kata Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, berimanlah kalian kepada Rasulnya, kepada kitab-kitabnya, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang kufur, tidak beriman, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, kufur kepada para malaikatnya, tidak mengimani adanya para malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, dan juga kufur terhadap hari akhir, maka sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala beritakan di dalam Al-Qur'an, innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma sadadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian mereka kufur, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beriman lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kufur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertambah kekufurannya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, lam yakunillahu liyaghfira lahum, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ampunan untuk mereka, wala liyahdiyahum sabila, dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk menuju jalan yang benar. Dikarenakan keimanan orang yang semacam ini adalah keimanan yang dimasuki keraguan-keraguan, ragu ketika mereka beriman kepada perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diimani. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, basyiril munafiqina bi anna lahum adaban alima. Maka berikanlah kabar kepada mereka orang-orang munafik bahwasanya mereka mendapatkan adab yang sangat pedih. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan di dalam ayat yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang kufur terhadap keimanan, "Wa may yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu," maka sungguh dia telah gugur amalannya. "Wa huwa fil akhirati minal khasirin," dan kelak di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang keimanan orang-orang yang merugi, yaitu keimanannya orang-orang yang munafik, yang mereka masih menyembunyikan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala dalam batin-batin mereka. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harfin, fa in asabahu khairun itma'anna bih, wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhi, khasira ad-dunya wal akhirah, dhalika huwal khusranul mubin." Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan di antara manusia ada yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala 'ala harfin," yaitu berada di tepian, di mana kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in asabahu khairun itma'anna bih." Jika mereka ditimpa oleh khair, itu kebaikan-kebaikan, tidak muncul padanya fitnah-fitnah, ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala, "Itma'anna bih," mereka merasa tenang, nyaman. Namun sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in asabathu fitnatun," dan jika mereka ditimpa fitnah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Inqalaba 'ala wajhi," mereka berbalik mundur, "khasirat dunya wal akhirah," maka sungguh telah rugi. Yaitu kerugian kata Allah Subhanahu wa taala, "khasirat dunya wal akhirah," merugi di dunia dan juga di akhirat, "dhalika huwal khusranul mubin," dan itu adalah merupakan kerugian yang sangat jelas kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang beruntung, orang-orang yang akan beruntung dan tidak merugi adalah mereka orang-orang yang beriman dengan keimanan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diimani, dan juga beriman dengan perkara-perkara yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sifat yang kedua yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat," kecuali orang-orang yang beriman dan juga beramal saleh. Itu mereka orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan saleh, yaitu salihun fil zahir wa salihun fil batin, saleh secara zahirnya dan juga saleh itu baik secara batinnya. Artinya mereka benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan juga mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalankan amalan-amalan saleh yang mereka kerjakan, baik berupa puasa, zakat ataukah ibadah-ibadah yang lainnya. Mereka kerjakan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan juga sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang beramal saleh, mereka adalah orang-orang yang beruntung, yang mana mereka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman dengan keimanan yang hakiki. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yattawakkalun alladzina yuqimuna shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan." Kata Allah Subhanahu wa taala, hanyalah orang-orang yang beriman adalah kata Allah Subhanahu wa taala, jika disebut Allah Subhanahu wa taala, "wajilat qulubuhum," maka hati-hati mereka bergetar. Dan jika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, "zadathum imana," maka menambah keimanan mereka. "Wa 'ala rabbihim yatawakkalun," dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "alladzina yuqimuna sholata," yaitu mereka adalah orang-orang yang menegakkan salat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka menginfakkan apa-apa yang telah kami rezekikan kepada mereka. Maka amalan-amalan saleh yang mereka kerjakan dikarenakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan juga mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala nyatakan tentang mereka, ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka adalah orang-orang yang beriman dengan keimanan yang sebenar-benarnya, yaitu dikarenakan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang telah dibimbingkan oleh Allah dan Rasulnya, dan juga mereka mengamalkan amalan-amalan yang saleh, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dua sifat yang pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang hamba bisa menjalankan dua sifat yang pertama ini, maka dia akan sempurna derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan dia mengumpulkan keimanan dan juga amal saleh yang mana Allah Subhanahu wa taala menggelari mereka, menyatakan tentang mereka, mereka adalah humul mu'minuna haqqan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian sifat yang ketiga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang merugi, adalah kata Allah Subhanahu wa taala, wa tawasau bil haqqi. Mereka adalah orang-orang yang berwasiat untuk senantiasa menetapi kebenaran. Maka sifat mereka, sifat yang ketiga adalah mereka saling berwasiat untuk menetapi kebenaran, saling tanasuh, saling memberikan nasihat sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dan juga amar ma'ruf nahi mungkar, berusaha mengajak yang lainnya dengan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan dengan sifat yang semacam ini, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, saling tanasuh, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perkara yang bisa mendatangkan istiqomahan pada seorang hamba dan juga bisa mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk kaum muslimin, untuk kaum mukminin, jika mereka ingin beruntung, untuk saling amar ma'ruf nahi mungkar, saling tanasuh, memberikan nasihat kepada sesamanya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ada di antara kalian satu kelompok yang yad'una ilal khair, yang menyuruh kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan kepada ma'ruf, itu perkara yang baik, wa yanhauna 'anil munkar, dan juga melarang dari perbuatan-perbuatan atau perkara-perkara yang mungkar. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk saling amar ma'ruf nahi mungkar, untuk saling tanasuh kepada sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak termasuk dari orang-orang yang merugi. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang melakukan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kuntum khairu ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat, kata Allah Subhanahu wa taala, ukhrijat lin-nas, yang dikeluarkan untuk manusia. Kemudian sifat mereka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, itu kalian memerintahkan perkara-perkara yang baik dan juga melarang dari perkara-perkara yang mungkar. Inilah sifat-sifat Orang-orang yang beruntung yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah seperti sifat yang ketiga ini. Mereka saling tanasuh. Saling memberikan nasihat antara sesamanya. Dan juga saling amar ma'ruf nahi mungkar. Karena dengan sebab itu seperti yang sudah disebutkan tadi. Itu adalah merupakan sebab datangnya keistiqomahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga merupakan sebab untuk seorang hamba akan mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh jika manusia meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak saling tanasuh, meninggalkan perkara tersebut, maka itu adalah merupakan sebab untuk tergelincirnya seorang hamba, bahkan suatu kaum itu akan tergelincir, dan juga merupakan sebab dijauhkannya rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dijauhkannya rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَ بْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا, telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisan Nabi Dawud dan juga Nabi Isa alaihimassalam. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ, yang seperti itu dikarenakan apa yang telah mereka berbuat, yaitu mereka berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga mereka melampaui batas, melanggar syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kata Allah subhanahu wa ta'ala, sebab yang lainnya adalah kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu, yaitu mereka dahulu tidak saling melarang, itu membiarkan perkara-perkara yang mungkar yang mereka kerjakan. Maka sungguh meninggalkan perkara yang demikian, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, tanasuh antara kita, itu adalah merupakan sebab tergelincirnya seorang hamba, bahkan suatu kaum, dan juga merupakan sebab dijauhkannya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dari hamba tersebut. Kemudian sifat yang berikutnya, sifat yang keempat yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, وَتَوَاصَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْ بِالصَّبْرِ, yaitu mereka berwasiat, saling berwasiat untuk sabar. Itu sabar di dalam menjalani perkara-perkara tersebut. Sabar ketika beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula sabar ketika beramal saleh, dan juga sabar ketika amar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika berwasiat kepada sesama hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala untuk istiqamah, untuk tetap di atas al-haq, maka butuh terhadap yang namanya sabar. Maka sifat orang-orang yang beruntung adalah mereka saling berwasiat untuk bersabar ketika menghadapi atau menjalani perkara-perkara tersebut. Inilah empat sifat yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika seorang hamba benar-benar bisa menjalankan empat sifat tersebut, empat perkara tersebut, maka dia akan mengalami ataukah meraih keberuntungan yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala fid dunya wal akhirah. Namun sebaliknya jika dia tidak bisa untuk menjalankan perkara-perkara tersebut, merugi seperti yang diberitakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.